cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu pada. antara kau dan aku. Sama-sama bertahan, hanya kata satu, ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap yang kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba 부탁냐구루 hatiku berdebar, terbayangkanlah kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu, hanyutku rasa diperlukanmu. Jatuh cinta bergetar jiwaku saat ku peluk. See you. भी खुशी कभी कभी। लाजुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम। Pilih saya umumkan pada bulan, pada bintang, ku miliki seorang kekasih. Terima kasih.